Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Apa keutamaan la ilaha illallah? Salman. La ilaha illallah adalah nikmat terbesar. Terus apa lagi, Muhammad? Dia akan terjaga apanya? Terjaga apanya? Darahnya dan hartanya gak boleh diambil. Terus apa lagi, Hamzah? La ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Berapa tadi berarti? 3. Apa lagi, Lek? La ilaha illallah adalah awal kali yang La ilaha illallah adalah awal kali yang didakwahkan kepada orang kafir. Jadi kalau ketemu orang kafir, awal kali yang diserukan adalah la ilaha illallah. Dalilnya, hadisnya siapa? Hadisnya siapa, Fajar? Dalilnya, kalau pertama kali dakwah kepada orang kafir itu ngajak kepada la ilaha illallah, Khalid, hadisnya siapa? Al-Jabbar, hadisnya siapa? Hamam. Hadisnya Mu'ad bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Jadi ada berapa sudah? La ilaha illallah adalah nikmat terbesar. 1. Kemudian menjadi penjaga darah dan harta. 2. Kemudian awal yang didakwahkan. 3. Kemudian 4, dia adalah semulia-mulianya zikir. Baik, kita ambil sekarang yang 5. Qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullahu taala, wa hiya afqalu syai'in fil mizan. Yang 5, tulis. La ilaha illallah adalah amalan yang paling berat di dalam timbangan. Tulis, Lek. La ilaha illallah, keutamaannya yang 5 adalah amalan yang paling berat di dalam timbangan. Timbangan apa? Timbangan apa, Yuk? Timbangan apa ini? Timbangan beras atau timbangan apa? Timbangan amal. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti amalan seseorang itu akan ditimbang. Dan yang paling berat di dalam timbangan adalah la ilaha illallah. Fa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari hadisnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah Sa'ad bin Malik bin Sinan namanya. Abu Sa'id al-Khudri namanya adalah Sa'ad bin Malik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini lebih ini. An Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillah, ini lebih dicoret. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam langsung annahu qala, qala Musa gitu. Kalau di sini kelebihan. Qala Musa, ya Rabbi 'allimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Berkata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ajarilah aku sesuatu yang dengannya aku pakai untuk mengingatmu dan aku pakai untuk berdoa kepadamu. Jadi Nabi Musa minta diajari oleh Allah. Perhatikan. Nabi Musa meminta untuk diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil bahwasanya ilmunya Nabi juga dari Allah. Tidak membikin-bikin sendiri, tapi Rasulullah juga para anbiya mereka meminta ilmu kepada Allah. Jadi kalau kamu ingin pintar, mintalah ilmu kepada Allah. Ya Lek, apa doanya Lek? Diajari apa? Kamu biasanya kalau diajari apa doanya? Disuruh apa? Disuruh bilang gimana? Rabbi zidni, Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Sebagaimana doanya Nabi Adam, aku Rabbi zidni ilma. Jadi kalau kamu pengen pintar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pengetahuan kepada Allah, karena Allah adalah sumber pengetahuan. Allah adalah sumber maklumat. Itu termasuk kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal. Sebagaimana disebutkan faedah oleh Syaikhul Islam Taimiyah, di antara kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal, Allah adalah yang Maha pertama, menunjukkan Allah adalah sumber maklumat yang ada di alam semesta ini. Semua maklumat yang benar itu Allah Subhanahu wa taala yang mengajari. Makanya ilmunya iblis juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin iblis setan ngajari Abu Hurairah kemarin itu karena dia nyuri-nyuri. Bagaimana setan memiliki ilmu? Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuri pengetahuan. Mencuri berita dari langit. Jadi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, ajari aku doa. Ajari aku kalimat yang aku pakai untuk berdoa kepadamu." Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, qala," di sini adalah fa'ilnya adalah Allah. Qala di sini adalah fa'ilnya adalah Allah. "Ya Musa, la ilaha illallah." Sesuatu yang kau bisa pakai untuk berdoa kepadaku dan kau untuk pakai untuk mengingatku selalu adalah ucapkan la ilaha illallah. Maka Musa menjawab, qala Musa, "Ya Rabbi, ya Allah, kullu ibadika yaqulu hadza." La ilaha illallah ini sudah diucapkan oleh seluruh hambamu. Saya pengin sesuatu yang khusus. La ilaha illallah, kullu ibadika yaqulu hadza. Semua hambamu bilang ini ya Allah. Ini sebagai dalil bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu banyak yang mengucapkan, tapi sedikit sekali yang mengamalkan. Sejak zamannya Nabi Musa yang mengatakan la ilaha illallah itu sudah banyak, tapi mereka tidak mengamalkan ucapan ini dengan sebenar-benarnya pengamalan. Kaumnya Nabi Musa termasuk kaum yang bandel, Bani Israel. Mereka tahu, mereka memiliki ilmu, tapi tidak diamalkan dan ilmunya dikhianati. Makanya Nabi Musa sambat kepada Allah, "Kullu ibadika yaqulu hadza." Kullu di sini bukan berarti maknanya adalah seluruh. Kemudian tanpa ditakhsis, tapi di sana ditakhsis dengan khosis. Ahdi, yaitu sudah diketahui bukan semua orang yang bilang gini. Tapi maksudnya adalah banyak hambamu yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi banyak juga dari mereka yang melanggar. Qala kul la ilaha illallah. Wis tau Musa, omong nawai la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa pengen sesuatu yang lain, tapi kata Allah gak usah, sudah la ilaha illallah itu saja. Maka Nabi Musa pun segera mengatakan, qala la ilaha illa anta. Ya Allah, ya la ilaha illa anta. Cuma innama uridu syai'an takhussani bi. Saya itu ingin sesuatu yang engkau itu buatkan bagiku khusus. Bukan sesuatu yang umum dikatakan oleh semua orang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya Musa. Qala di sini fa'ilnya adalah Allah. Ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna. Amirahunna atau ke samawat. Lau anna samawati saba wa amirahunna ghairi. Seandainya tujuh langit dan yang menjaganya itu bukan saya, wal aradina sab'a dan tujuh bumi, tujuh langit dan tujuh bumi, fi kifatin, diletakkan dalam satu neraca timbangan. Kifah itu neraca. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah itu ditaruh di timbangan satunya lagi, neraca yang satunya lagi. Malat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan tadi akan condong, akan lebih berat yang la ilaha illallah tadi. Jadi la ilaha illallah, perhatikan anak-anak, la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling berat di dalam timbangan. Nek la ilaha illallah timbang baik langit baik bumi, abad ni, abad ni man, masih beratan la ilaha illallah. Seandainya la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi, maka masih berat la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan rawahu Ibnu Hibban, Abu Hatim, Muhammad Ibnu Hibban, Al-Busti, Wal-Nasai, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Diriwayatkan rawahu Ibnu Hibban berakam sita alf wa mitain wa thamaniyat asyar. Wal-Nasai, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Ahmad bin Shu'aib, Abu Abdurrahman, Ahmad Ibnu Shu'aib An-Nasai, birakam 10,000 wa 913, wal hakim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al Hakim, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Al Hakim, birakam 1,000 karena birakam mudhaf ilaih, birakam 1,000 wa 900 wa 36, itu bacanya. Birakam mudhaf alfin mudhaf ilaih, birakmi alfin wa tis'imi'atin wa sittata wa thalathina, wa sittatin wa thalathina, gitu, wa sittatin wa thalathina. Untuk bilangan sebelas sampai sembilan belas di dalam bahasa Arab itu namanya tarkib adadi, karena disusun tanpa pakai huruf atof. Ahada asyar, ithna asyar, thalathata asyar, arba'ata asyar, ini namanya tarkib adadi karena disusun tanpa huruf atof. Kalau dari 21 sampai ke 99 ini semuanya sampai berikutnya pakai huruf atof. Di sini pakai huruf atof. Alfin wa tis'imi'atin wa sittatin wa thalathina. Paham? Maka bilangan setelah 21 atau selain yang 11 sampai 19 ini namanya mufrad, enggak murakab. Kalau yang 11 sampai 19 itu dihukumi murakab dan namanya murakab adadi, susunan bilangan. Dan nanti kalau di dalam bahasa Indonesia namanya apa itu, Julfikar? Klausa atau kata atau apa? 13 misalnya. Apa itu? Susunan apa? Klausa. Kenapa? Apakah di situ ada penyandaran? Tidak ada. Susunan yang tidak ada penyandaran apa namanya, Jack? Wis lali san pelajaran klausa, klausa, klausu. Apa susunan kata yang tidak ada penyandaran hukum di dalamnya apa namanya? Frasa. Pelajaran kita di pagi hari. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Al-Hakim, wa qala hadza haditsun sahihul isnad. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini hadis yang sanadnya sahih, walam yukhrijah, atau walam yukharrija juga bisa. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan dan tidak mengeluarkan hadis ini. Qala wa sahihu annahu dhaif, dan yang sahih hadis ini dhaif. Hadis ini ucapannya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala pada sanadnya atau secara zatnya, secara sanadnya dia adalah hadis yang dhaif. Kemarin sudah saya sebutkan kenapa Imam Al-Hakim memasukkan hadis dhaif di dalam sahihnya, karena ada niatan mau dipilih tapi ternyata beliau sudah terburu meninggal. Wa sahih annahu dhaifun bi hadha sanad, hadis ini dengan sanad ini dhaif. Kenapa? Fa fihi darrajun, di dalam hadis ini ada rawi yang namanya Darraj, Darraj ibnu Sam'an. Darraj ibnu Sam'an, kunyahnya Abu Samh. Darraj ibnu Sam'an, Abu Samh. Diperselisihkan tentang keadaannya, apakah dia itu thiqah ataukah tidak thiqah, dan yang rajih dia adalah seorang rawi yang lumayan, yaitu shaduq, tapi memiliki manakir, memiliki beberapa riwayat-riwayat yang salah. Maka ini termasuk salah satu dari kesalahan beliau, karena beliau di sini tafarrud bersendirian, tidak dikuatkan oleh rawi yang lain. Ana bil Haitham, dari Abul Haitham, gurunya Darraj namanya Abul Haitham Sulaiman ibn Amr. Abul Haitham namanya adalah Sulaiman ibn Amr Al-Atwari Al-Misri Thiqah. Jadi hadis ini dhaif walaupun disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Lakin lahu syawahid, tapi walaupun dia itu dhaif tapi memiliki penguat. Penguat kalau dari matan yang lain, kalau dari hadis atau dari ayat namanya syawahid. Kalau penguat dari sanadnya, satu hadis memiliki beberapa penguat, beberapa jalan, namanya mutaba'at. Diingat-ingat. Kalau yang menguatkan sebuah hadis itu dari berita yang lain, dari hadis yang lain, atau dari Al-Quran, dari dalil yang lain, itu namanya syahid. Ingat. Kalau yang menguatkan itu dari sanad yang lain tapi masih satu hadis, ini namanya mutaba'at. Di sini dikatakan syahid karena ini adalah dari hadis yang lain, bukan hadis riwayatnya Abu Sa'id tadi. Kalau yang riwayatnya Abu Sa'id hadisnya dhaif, tapi dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu riwayatnya Abdullah bin Amr, hadisnya Abdullah bin Amr. Minha hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Amr, kunyanya siapa? Abu Muhammad. Inda Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad birakam Sitti Alf, birakmi Sitti Alfin wa khamsi mi'atin wa thalafatin wa thamanina fi wasiyati Nuhin alaihi salam, tentang cerita tentang wasiatnya Nabi Nuh alaihi salam kepada liwaladihi, kepada anaknya. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, amuruka bila ilaha illallah, Nabi Nuh berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, aku perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a, seandainya sesungguhnya 7 langit dan 7 bumi, lawudiat fi kifatin, seandainya diletakkan di dalam satu neraca, wawudiat la ilaha illallah fi kifatin, dan diletakkan la ilaha illallah pada neraca satunya lagi, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka akan dikalahkan oleh la ilaha illallah. Walau anna samawati saba, seandainya 7 langit, wal aradina saba, dan bumi yang 7, artinya sama, 7 langit, 7 bumi. Langit yang 7, bumi yang 7 sama. Kunna halqatan mubhamatan qasamat hunna la ilaha illallah, seandainya langit dan bumi itu berbentuk lingkaran yang buntu mubhamah, tidak ada celah di dalamnya, qasamat hunna la ilaha illallah, pasti akan dipecahkan, pasti akan dihancurkan oleh la ilaha illallah. Menunjukkan betapa kuatnya la ilaha illallah. Jadi tadi apa keutamaan yang kelima? La ilaha illallah, balik. La ilaha illallah adalah kalimat yang adalah amalan yang paling berat di dalam timbangan. Dalilnya adalah hadis ini. Walaupun dia secara sanad dhaif tapi memiliki syawahid. Bumi dan langit ditimbang dengan la ilaha illallah masih menang. Apa man? Menang la ilaha illallah. Makanya jangan segan-segan untuk bilang la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentunya dengan penghayatan, bukan hanya di mulut. Tapi dilakukan dan diamalkan tuntutan-tuntutannya. Kemarin saya janjikan tentang syarat-syarat la ilaha illallah nanti insya Allah setelah kita selesai fadhail. Biar enggak campur baur. Wa Abdullah bin Amr, dan juga dari hadisnya Abdullah bin Amr datang. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi. Akan diteriakkan, dipanggil secara keras dengan nama seseorang dari umatku. Pada hari kiamat nanti ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk diceluk. Jadi makhluk semuanya nanti dikumpulkan, kemudian akan dipanggil satu orang. Fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan. Maka akan dibentangkan, disebarkan bagi dia sebanyak 99 sijillan, catatan. Lembar catatan, sijillan, sijillun. Maknanya adalah catatan. Apa irobnya sijillan? Dimana? Tamyiz. Kullu sijillin maddal basar. Kullu sijillin maddal basar. Masing-masing dari satu catatan seluas pandangan. Maddal di sini adalah dorof. Atau dia pengganti dari dorof, dan khobarnya kullu mahdzuf. Kullu adalah mubtada, wa huwa mudhaf, sijillin mudhaf ilaih, dan khabarnya mahdhuf, mustakirun, muddal basar gitu. Jadi nanti pada hari kiamat ada satu orang, perhatikan anak-anak, ada satu orang dipanggil. Eh fulan. Terus dikasih sebanyak berapa? Berapa? 99. 99 catatan. Setiap satu catatan panjangnya itu seluas atau sehabisnya pandangan. Jadi sangat banyak sekali catatan ini, catatan amal kabeh 99. Sak catatan itu dawane sampai gak ketok. Sejauh mata memandang. Wakeh catatan amalane. Iki amalan iki kayak niko iki ngene amu kayak niko lapo wae dicatet kabeh sampai akeh 99 persitok iku dawa catetane gak ketok. Iku akeh 99. Sepiro bayangno amalane? Sampean amalane tak tulis sak buku iki wae wis akeh. Apa amalane? Nangis. Apalagi amalane? Batal poso gak kondo. Apa meneh? Nyolong-nyolong ngombe. Apa meneh? Banyak sekali. Sak buku iki wis akeh. Bayangno nek seluas sejauh mata memandang, terus diping 99. Oh, akeh catatane. Tsumma yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah tanya kepada orang tadi, "Hal tungkiru min hadza syai'an?" Dari seluruh catatan iki ana sing kok ingkari atau enggak? Ada yang salah atau tidak? Fa yaqulu la ya rab, enggak ada ya Allah, semuanya catatan tadi benar. Fayaqulu adzalamatka katabati alhafiduna. Ayo irob. Dzalamatka. Ka sebagai apa? Duar. Maful bi, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Katabati itu fi'il apa? Katabati itu lawannya kata rugi. Ya. Ayo. Dimas, mana failnya? Dolamatka. Fajar. Bagaimana Jar? Huruf mabani sama huruf ma'ani Jar. Apa kabar? Ayo apa irobnya? Ilfikar. Haidar. Al-Hafiduna, fa'ilnya Al-Hafiduna. Al-Hafiduna ini jam mudakar salim tapi film wedok ini biya gitu kan. Campur-campur lah. Oh iya. Dolamatska itu tak di situ tak taknif. Berarti fa'ilnya harus perempuan. Mana sekarang fa'ilnya? Sijilun. Sijil itu apa? Iya. Masa fa'ilnya sijilun? Apakah catatanku mendolimi kamu? Terus kata berarti fi'il apa? Lawannya kata rugi. Kata berarti lawannya kata rugi. Apa? Waris. Kata berarti itu fa'ilnya. Kata berarti itu apa? Isim apa? Isim masdar. Si, isim masdar. Ayo, kata berarti itu dibongkar. Kata batun itu adalah jamak dari katibun. Katibun jamaknya katibuna atau kata batun. Para tukang tulis dulu. Wawa mudhof ya mudhof ilaih. Apakah mendolimi kamu? Apakah kamu didolimi oleh tukang tulisku? Oleh para tukang tulisku? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata batun artinya para tukang tulis, bukan fi'il itu. Apakah kamu didolimi oleh tukang tulis para tukang tulisku? Yaitu mereka adalah para hafidun. Al-hafidun bisa na'at. Di mana mereka adalah kiraman katibin. Mereka juga hafidun. Apa dalilnya dalam ayat itu? Ada itu. Para malaikat disebut dengan hafidun. Dari seluruh catatan tadi, apakah ada yang salah? Gak ada ya Allah. Apakah kamu didolimi? Ana amalanmu sing gak ditulis? Utawa ana amalanmu sing dirubah? Fayakulula. Kata orang tadi, enggak ya Allah. Sumayakulu. Ayo saiki isine dosa kabeh iki. Alaka udhrun, apakah kamu punya udhur? Dari seluruh dosamu yang ada dalam catatan ini? Alaka hasanatun, apakah kamu punya amalan baik untuk mengimbangi dosa-dosamu yang segini banyak? Wah, yuh ditakoni ngono mbek Allah Subhanahu wa taala piye terusan jawabane dhewek? Kalau seandainya orang ini adalah kita, terus gimana jawabanmu kira-kira? Amalanmu dibentangkan segitu banyaknya, isine dadane rumbuk tok, isine adalah dosa-dosa semua. Terus yang tanya itu Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana jawaban sampean? Catetan sampean akeh kok dosa tok iki terus piye? Endi sing apik? Mana kebaikanmu? Apakah kamu punya kebaikan untuk mengimbangi catatan-catatan buruk tadi? Fayuhabur rajulu, maka orang tadi dibuat takut. Bingung kok, catatan sakmunake dosa kabeh, ditakoni ndi kebaikane kanggo ngimbangi. Terus apa ya Allah? Kebaikan apa sing iso ngalahno 99 catatan yang segitu luasnya isinya dosa semua? Kebaikan apa ya enggak punya ya Allah? Fayaqulula. Maka dia pun mengatakan, enggak ada ya Allah, ngapunten, maaf sekali Allah, enggak punya saya kebaikan. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh murah, dengan penuh kemurahan dan penuh kasih sayang mengatakan, bala, enggak, kamu punya kebaikan kok. Di saat hamba sedang putus asa, di saat hamba sudah dipenuhi dan dihantui dengan rasa takut atas amalan-amalannya, disitulah justru Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Makanya ini dikatakan oleh para ulama, hendaknya seseorang itu banyak-banyak merasa takut dari amalannya. Orang tadi ya tahu dia punya amalan baik, ya tahu Ini dikatakan oleh para ulama, dia itu mengatakan tidak ini karena segan. Sebenarnya ya dia tahu pernah melakukan baik, tahu. Lah tapi dibanding kesalahan sakmono akeh. Kebaikan apa sing ape tak unekno iki wong salah sakmono akeh. Maka dia pun bilang tidak. Demikian kata para ulama mensyarah hadis ini. Fayaqululah di sini karena seorang tadi sudah takut dan segan. Padahal dia tahu punya kebaikan, tapi kebaikan tadi dihadapkan kepada seluruh catatan buruk segitu banyaknya, akhirnya dia pun sungkan. Makanya seorang mukmin itu hendaknya sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut kebaikannya. Yang dia ingat hanyalah keburukan-keburukannya saja. Sebagaimana di sini, ketika engkau merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika engkau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkanmu. Tapi nek adek kowe sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, pamer kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalanmu, disitulah justru kehancuranmu. Maka ini faedah. Ketika seorang hamba benar-benar tidak menggantungkan harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah akan menyelamatkannya. Fayaqulu bala, fayaqulu di sini fa'ilnya Allah. Maka Allah bilang enggak. Bahkan kamu punya kebaikan kok. Innalaka indana hasanatin. Kamu memiliki di sisi kami hasanatin, banyak kebaikan. Ini adalah termasuk sifat syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Syakur. Innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha mensyukuri. Padahal nek didelok amalane hamba iku pira, gak ono badate sama sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha berterima kasih. Maha mensyukuri amalannya hamba. Jadi dikatakan oleh Allah, kamu punya banyak kebaikan kok. Ini Maha syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saja Maha syukur, apalagi kita seharusnya itu banyak-banyak berterima kasih kalau dikasih kebaikan. Maha berterima kasih Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan hambanya. Kamu punya banyak kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Sedangkan pada hari ini enggak ada kedzaliman sedikit pun. Ayo dibandingkan kebaikanmu tadi dengan keburukanmu banyak mana? Ditimbang, delon dhewe. Saya enggak mendzalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung ditimbang nek ngarepe tik weruh dhewe. Ben gak ada kesan mendolimi, gak koyo bakul buah zaman sekarang. Dikon nyicipi yang manis depannya, nanti ditimbangkan di belakang. Dikai sing kecut. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Belak-belakan, ditaruh, ditimbang amalan wayo. Gak ada kedoliman pada hari ini, sedikit pun. Mari kita lihat bersama, kita saksikan bersama amalanmu, antara amalan yang buruk sama amalan yang baik. Ayo ditimbang. Fatuh rajulahu bitaqatun, maka dikeluarkan bagi orang tadi satu sebuah kartu bitaqah. Dikatakan oleh para ulama baknya di sini zaidah adalah ar-ruk'ah. Bitaqah itu adalah sobekan kertas. Kalau zaman dahulu bitaqah itu ya bukan terus kartu terus ada laminatingnya api kotak ini ya gak ono zaman biyen mesin giwing-giwing ngono. Tapi bitaqah pada zaman dahulu adalah sobekan kertas ruk'ah. Sepotong sehelai kertas, bukan kok terus api kaya ATM ngono, enggak. Zaman kayak ini kok sapa ono sing ATM. Orang bilang, orang zaman dahulu bilang bitaqah itu enggak seperti itu, tapi bitaqah itu adalah sepotong kertas. Maka dikeluarkan kepadanya sepotong atau sehelai kertas, fiha di dalamnya tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya serta rasulnya. Qala fayaqul, qala jini qala rawi. Rawi melanjutkan menceritakan lagi. Fayaqulu, maka orang tadi bilang, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu. Ini kartu apa ya Allah? Kok ada kartu di sini, moro-moro ada kartu ini? Moro-moro ada catatan kecil gini? Aduh, nah bukan. Bukan tanya apa ini. Mahadil bitokotu mahadis sijillat. Apa yang hendak diperbuat oleh satu catatan kecil gini dimusuhkan dengan catatan yang segitu luas? Ini catatan cilik ya Allah. Ini sampai naga ya lah. Ini cilik tong ini piye gini loh. Paham? Jadi orang tadi, ya Allah, catatan elekku sak mono akeh lah iki ana catatan cilik la ilaha illallah tok isine. Iso apa iki ya Allah? Gitu loh. Jadi dia takut. Ini catatan cuma kecil tok, tulisane mau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah iki catatan sak mono akeh iki dosa kabeh iki. Mahadil bitaqatu mahadi sijillat. Apa yang hendak diperbuat? Apa yang mampu diperbuat catatan kecil ini? Dibanding dengan catatan-catatan yang segitu banyaknya berupa dosa, fayaqulu, maka Allah bilang, innaka la tudlam, wis to, deloan nae, kamu itu enggak didolimi. Innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak didolimi. Sudah lihat saja. Fatudau as-sijillatu fi kifatin, maka catatan-catatan yang banyaknya 99 tadi ditaruh di neraca timbangan. Timbangan iku ono piro? Iki ne, neracane. Ada du dua singgir kene mbek kene lho timbangan lho. Iya. Kudu timbang sing ana jarume nek ana jarume sitok wae iku. Timbangan itu yang dua ini. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu neraca. Wal bitaqatu fi kifatin, dan kartu yang kecil tadi, tulisan cilik mawon tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diletakkan pada neraca satunya lagi. Dek. Fato syatis sijillat, maka yang catatan-catatan yang banyak tadi mabur kabeh, kalah. Abot sing? Abot sing di? Abot sing cilik mau langsung jelek. Sing catatan-catatan sebanyak 99 tadi langsung mecitat. Fato syat, kalah. Padahal mau 99 masing-masing ombone sampai gak ketok. Dimungsono catatan cilik isine la ilaha illallah tok, langsung jelek. Sing sakmunake langsung meci mecitat. Langsung toshat, langsung terbang. Wa taqulatil bitaqah. Dan bitaqah tadi menjadi berat. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling berat dalam timbangan. Buktinya ditimbang barek 99 catatan yang begitu luasnya kalah semua. Masih beratan catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah. Qala Muhammad ibn Yahya, berkata Muhammad ibn Yahya, gurunya Ibn Majah, karena hadis ini riwayatnya Ibn Majah. Muhammad ibn Yahya di sini gurunya Ibn Majah. Muhammad ibn Yahya Dzuhli, beliau menjelaskan riwayat hadis ini. Al bitaqatu ar-ruk'atu, bitaqah itu adalah potongan kertas. Wa ahlu Misra, dan penduduk Mesir, yaquluna lirruk'ati bitaqatan, mereka menamai potongan kertas itu sebagai kartu, sebagai bitaqah. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wal lafdhu lahu wa Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam. Akhrajahu Ibnu Majah bi raqam. Ayo disebut bi raqam berapa? Sebentar. Bi raqmi 4000 wa 300. Wal lafdhu lahu wa Tirmidzi bi raqam 2,639. Ini la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling berat di dalam timbangan. Makanya ojo mengremehkan la ilaha illallah. Tentunya adalah la ilaha illallah yang diamalkan, yang dilakukan dan dipenuhi syarat-syaratnya, dia akan lebih besar, dia akan lebih berat daripada dosa-dosa para hamba seluruhnya. Berapa tadi keutamaan yang nomor berapa tadi? Yang kelima. Sekarang wahiyam mittahul jannah. Berikutnya la ilaha illallah adalah kunci surga. Tulik-tulik. La ilaha illallah adalah kunci surga. Surga itu ana kuncine. Surga itu ana lawange to, gak? Ana lawange to, gak? Lah pintunya surga itu terbuka apa tertutup? Siapa yang punya dalilnya? Riz, mana dalilnya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza jaa'uha wa futihat abwaabuha. Wa kalau neraka futihat dalam keadaan tertutup. Teko wong lagi dibukakno ben jumbul. Kata ulama nahwu. Jadi datang digiring manusia itu ke neraka. Kondisi pintunya tertutup. Ketika di depan pintu baru dibukakno. Nah, badalan lo. Kaget. Gak karu-karuan, maka isinin neraka, api yang menjilat-jilat. Tapi kalau pintu surga dari jauh sudah waku di atas buah-buah buah, dalam keadaan sudah terbuka, biar semakin semangat. Wih, surga rek, surga. Ayo. Nah, itu semangat. Maka pintu surga dalam keadaan terbuka. Terusnya apa dikunci? Kamu bilang gak usah kunci-kuncian, wis lawang wis bukaan kok. Gak bisa. Tetap harus pakai la ilaha illallah. Walaupun pintu surga tetap terbuka, kamu harus pakai la ilaha illallah. Kalau gak punya la ilaha illallah, percuma. Walaupun pintunya terbuka, kamu gak diajak ke situ, biye. Malaikat gak ngejalanmu nang surga. Ngejain nang neraka, biye. Makanya kuncinya itu la ilaha illallah. Wa amanan minal azab. Dan sebagai pengaman dari azab, la ilaha illallah itu sebagai jaminan keamanan dari azab. Kalau kamu sempurna dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka dapat jaminan sempurna. Kalau tidak sempurna di dalam mengucapkannya, maka jaminannya ya enggak sempurna juga. Tergantung kamunya. Kalau kamu mengucapkannya dengan penuh kesempurnaan, syarat-syaratnya kamu lakukan semua, kewajiban-kewajiban dan juga sunnah-sunnahnya kamu lakukan semua, aman total, enggak kena neraka blas. Aman dari awal wis enggak kejempok neraka blas. Tapi kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak kamu penuhi syarat-syaratnya, kamu masih bermaksiat, kamu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keamanannya pun enggak maksimal. Isek kena neraka, mbok gosong saite, mbok gosong akeh, pokoknya isek gosong. Apa enggak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kedepannya tetap kamu akan masih aman. Enggak akan kekal di dalam neraka. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini. Fa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari jundub ibn Junada radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakai baju putih. Wa huwa naimun, sedang beliau dalam keadaan tidur. Summa ataitu wa qad istaiqadha, tapi aku kemudian balik. Nabi tidur, enggak mau diganggu. Akhirnya Abu Dzar balik, nanti datang lagi dalam keadaan beliau sudah bangun. Ini adabnya, jangan dibanguni. Biarkan istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin qala la ilaha illallah," tidak ada dari seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah, "summa mata ala dhalika illa dakhalal jannah," kemudian dia mati di atas la ilaha illallah, melainkan dia pasti akan masuk surga. Abu Dzar kaget. Qultu wa in zana wa in sarak, lu pasti masuk surga ya Rasulullah. Masa dia berzina, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri? Qala wa in zana wa in sarak, walaupun zina walaupun mencuri, kalau punya la ilaha illallah masih aman. Walaupun kena neraka, kalau enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih aman, besok-besok masih masuk surga insyaallah. Abu Dzar masih kaget lagi, masih kaget. Wa in zana wa in sarak, meskipun berzina meskipun mencuri Rasulullah. Qala wa in zana wa in sarak, dibalik ini menembak Abu Dzar. Wa in zana wa in sarak, qala wa in zana wa in sarak, iya ya Abu Dzar, iya kan ini kok. Ala ragmi an fi Abi Dzar, sak kapokmu wis gitu loh. Ala ragmi an, itu maknanya adalah secapekmu gitu loh. Kamu bilang berapa kali pun aku jawab iya. Ala ragmi an fi Abi Dzar. Ini. Jadi orang yang memiliki la ilaha illallah berarti masih aman. Tergantung la ilaha illallahnya sempurna atau enggak. Kalau la ilaha illallahnya sempurna, keamanannya juga sempurna. Kalau la ilaha illallahnya enggak sempurna, keamanannya yo mengikut, enggak sempurna juga. Tergantung. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari biraqam 5,827 wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim biraqam 94. Gitu. Tadi apa keutamaan la ilaha illallah yang terakhir? dia adalah aman dari neraka, dan dia adalah kunci surga dan aman dari neraka. Maka harus belajar la ilaha illallah, biar la ilaha illallahnya sempurna. Kalau la ilaha illallahmu sempurna, kamu akan mendapatkan keamanan sempurna. Kalau la ilaha illallahnya enggak sempurna, keamanannya juga enggak sempurna, tergantung dari la ilaha illallahmu. Tayyib, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.